tapi terus sampean akoni niku niku sing paling bebayani niku niku maksude. Mboten niku mengke jumplang total. Sing mesine jenengan niku kawula ning berubah dadi bendoro. Akhire nilai ubudiyah niku pun mboten enten malih. Niki enten dawuh isyarah. Wa fil isyarat lan ing dalem pira-pira isyarat. Isyarat niku semacam wisik wong Jawa ngarani. Ilhamit yang sing soleh sing pikantuk isyarat saking Allah. Enten sing pun diterjemah lek sampean pengin tumbas bukune sing saniki duka beredar apa mboten. Kitabe nalike kitab Ra'aitullah. Ya Ra'aitullah. Niku teng rika kathah dawuh-dawuh isyarah sing ditampi kalih si penyusun kitab Ra'aitullah. Kathah ulama-ulama sing atine resik sing ngangsal isyarah ing Allah niku kathah. Tapi tetep nggih, isyarah niku mesti mbet nyimpang saking Quran dan hadis. Nek sampai enten isyarah kok nyimpang saking Quran hadis niku dudu isyarah niku kersek-kerseke iblis. Isyarah teng mriki pituduh saking Allah melalui beningi ati ngoten. Sing niku sedaya lek dilakoni memperkuat kebenarane Quran lan hadis. Artinya bukan kok memperkuat asale Quran hadis ora patek kuat. Bagi tiang niku semakin mantep anggene memahami Quran lan hadis. Ora kok lek berarti Quran hadis iku asale ora patek mantep, ora tenanan dadi Quran, ora tenanan dadi hadis. Ana isyarah baru tenanan gitu ngoten. Artinya bagi tiang sing asal isyarah niku pengertiane Quran lan hadis sing asale dhek gak paham. Ngerti lho, nek oleh-oleh isyarah niku terus dadi paham. Niku jenenge isyarah wong saleh. Nah niki enten isyarah. Sing isyarah niku di ditampilno wujude kados ukara. Ukara dawuh saking Allah taala. Dawe ngeten, dawe isyarah saking Allah. Ya abdi. Ya abdi hu kawula ingsun. Izil. Izil mecato sira. Nglepaso sira nafsaka ing nafsu sira. Ya nazil mongko mesti lepas. Maha sertane nafsu ka. Apa sing lepas al-mulku dunya sak isine wal malakutu lan pira-pira kegaiban sak jenis-jenise. Enten sing cocok jelas malih niki dudu isyarah sing teng kitab Minahus Saniyah. Wong sing kepengin oleh akhirat niku kudu ninggal dunya. Selama sampeyan cek ning dunya gak iso roh akhirat. Kira. Nah, semanten ugi sapa sing kepengin ngoten, sing pengin sowan ing Gusti Allah, musul ning Gusti Allah ya kudu ninggal akhirat. Nek ijik ndek ning akhirat, ya urung ketemu Allah. Lho, ngoten. Niki al-mulku wal malakut niku nggih niku donya akhirat niku al-mulku wal malakut. Nek kowe wis iso nglepas nafsumu, kowe engko iso lepas saka donya akhirat. Mergo nafsu niku isih milih akhirat. Ngerti lho nggih, apa sih pengin swarga, pengin wedi, pengin slamet neraka nggih to. Bidodari ayu niku lak bangsa ijek ana urusan karo nafsu. Lah nek nafsu sampean niku sampean pegat. Ngerti? Niku mengki akhirat ya wis ora dadi hitungan apa meneh donya. Nek wis ngono piye fatal hak mongko bisa nembus sapa sira adaro ini ing dunia akhirat olehmu nembus bil maliki kelawan pangeran sing kuwasa. Nek wis ngono piye ternyata sing mbok tinggal man ya ora ucul. Lah ternyata ora ucul. Senajan jenengan iku ibaratnya orang ajeng ketemu Senajan sampean didudui anak iki disuguhi anak kopi, anak gula, anak teh, anak macam-macam panganan enak-enak. Terus sampean gak merhatekno niku, merhatekno bocahe terus. Kok terus teh karo kopine karo jajane diundurno gak diwene sampean nggih mboten? Ya panjang. Betul lah maksudnya. Jenengan lek pancen takdire dadi wong sugih. Terus sampean belajar noto ati sampai sampean kelingan Allah zikir terus. Terus sampean njur sampai pada tingkatan gak ngereken bondone sampean. Lho kok terus bondo sampean niku nglungani do purik, ngalih-alih ya usah aku ora padha dikanggokno nggih mboten. Lek jatahe sugih nggih padha sugih. Ngeten. Niku mboten wae napa-napa. Wong noto ati niku mboten ngowahi napa-napa sing pun diparingne Gusti Allah. Senajan sampean gak ngaku. Iki aku gak ngamal, iki pandah ngamal itu paringane Allah, aku gak melok ngamal, Allah sing ngamal. Kok terus ngamalen iku diculne ngoten nggih, Bu. Allah pangga ngarani sing ngamal sampean. Tapi sampean lek ngaku-ngaku ngamal, lha niku jenenge sampean wis ora tata krama karo Gusti Allah. Dan paham ya? Niku jenenge fatal hakut daro ini, fatal hak daro ini bil malik, terus fatal hak lan nyusul. Sapa sira al-alam al-uluma ing pira-pira ngelmu bil malakut kelawan pira-pira alam malakut. Lek ngono fatakuna moko ana sapa sira niku lek dawuh Allah to. Fatakuna moko ana sapa sira indi mungguwe ingsun ana sanding ingsun ana iku min wara ima saking durine barang ubedi kang etokna sapa ingsun. Lek kowe wis ngono kuwi posisimu cara dalang ngono. Kowe engko gak ndelok wayang tapi ndelok aku. Ndelok dalang jur kuwi jejeri dalang. Lek wis jejeri dalang kok sembuaran kalir kok sekarang terjadi apa? Wis ngerti sampean diduduhi. Oh, carane ngobahno tangan ngene iki to, carane ngencepno wayang ngene iki, carane ngono didudule kabeh. Min wara'i ma ubdi, dari belakang apa yang saya tampakkan. Ngoten. Fala yastati'u. Nek wis ngono fala yastati'u mongko ora bisa mengaruhi kaing sira. Apa ma barang ubdi kang wis ngetokno sapa ingsun? Senajan aku ngetok nopo ini ngarepmu aku ngantem no buta cakil karo janoko ngantem no keris ninggone buta cakil iku kok terus kowe terpengaruh mununu yora rugo kowe seru lek sakjane keris iku ora nancep ning buta cakil tapi nelesep ning wali ngunuku kowe seru akhirnya kedadian-kedadian sing tak ketok nopo gak mengaruhi awakmu blas. Senajan didudui karomah macam-macam, didudui keindahan macam-macam, kowe tetep gak pangkling lek keindahan iku sing gawe aku. Mergo kowe wis tak duduhno caraku oleh ngetokno keindahan. Lho madan, nek sampean nang jero gebre ludruk, sampean lak yo lek sing dadi branjang kawat iku paijo pamane ngoten. Ya senajan yang jor panggung Pak Ijo muni beranjang kawat ngoten nggih. Ya pangga sama lho lek ku Pak Ijo pangga. Nggih lho. Mergo wis kadung dibalik layar. Konangan. Wis ngerti. Ma'mi wara'i ma'ubdi dari belakang apa yang saya perlihatkan, maka apa yang sudah saya perlihatkan itu tidak menguasaimu, tidak mempengaruhimu apapun. Mergo apa? Di anaka karena saat temen siro iku indi wisono sanding ingsun. Jadi ono mobah musik macam-macam ora pangkling ora gumun ora ala wis ora. Pamane anek napa gemblake. Gemblake jaranan iku tok wayu ngono sampean ro proses eleh maca. Bisa manunggo niki kok mburine geber. Oh, tiba-tiba bakane suwe moke diganjel sarung lho wis. Wis ora gumun ngoten lho. Wis ora gumun mergo sampeyan roh prosesir lan dijak delok prosese niku wae. Lah nek panjenengan kowe wis bener-bener ning sampingku terus, tidak terpengaruh oleh selain aku. Wa idza kunta lan tekalane ana sapa sira iku inti ana saking ingsun. Kunta mongko ana sapa sira iku abdi kawula ingsun hakon kelawan sejatine kawula. Ya kuwi sing jenenge kawula sejati nalika dheweke wis bener-bener siap untuk ditampili apapun dari Allah Subhanahu wa taala, siap diperintah apapun. Akhirnya piye mbek dadi kawula sing temenan. Wa idza kunta lan tekalane ana sapa sira iku abdi dadi kawula ingsun sing temenan kana mongko ana iku alaika ing atase sira apa nuri cahaya ingsun. Tegese cahaya niku sifat-sifate Allah niku mantul tampil niku. Falayasati umoko rakwasa kaing sira apa mabaran ubedi kang eta akan sapa ingsun tegese makhluk. Makhluk wae wis ga iso nguasani awakmu. Wa in arsaltu senajan ngeculno sapa ingsun hu ing ma ubedi mau tak culno ilahi kamar ingsun. Ya senajan makhluk sak donya tak culik cul arep ngantemi awakmu, arep mempengaruhi awakmu, arep nyengsarakno awakmu. Kowe pandah gak pangklik iku ngono enek sing ngendalekno. Karena kowe yakin sing ngendalekno aku, gek kowe ya rumangsa dadi kawulaku tenan, lan pancen kowe dadi kawulaku sing tenan. Barang sing ketok-ketok arep nyengsarakno awakmu mau kowe ora terpengaruh. Upama enek barang sing arep nyenengno kowe, ketok nyenengno kuwi kuwi ya ora terpengaruh. Kuwi tetep keyakinanmu sing nyenengno iku ya aku, sing nyusah kok iku ya aku. Aku Gusti Allah. Lah mumpun pol-polan ta? Nggih. Mumpun. Mergo nek wis ngono kuwi li ana nuri. Karena sak temene cahaya ingsun iku alai kae ngatasé sira. Walai salan orang apa nuri cahaya ini sudah dikualai yang ngatasi ma'u bedi mergo sing oleh tongkat komando ini kowe daliane kowe ora tak kei tongkat komando akhirnya kowe akan kabeh manut kowe sak malaikat-malaikatnya sak macem-macemnya kabeh manut kowe mergo nur cahayaku wis tampil ning awakmu kaya dini Nabi Adam ditampili cahaya asma ilmune Allah alama adamal asma akulaha akhirnya malaikat itu mboten ningali napa-napa kejahe namung ningali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam disujudi malaikat. Malaikat sujud itu mboten nyujudi Nabi Adam. Pangga nyujudi Gusti Allah. Mergo lek sudah sujud diperintah Gusti Allah. Gusti Allah, ya, Nabi Adam tampil pakai asma'e Gusti Allah. Lha madan wae. Nek ningali niki. Sakjane lho nggih, sakjane niku pinemu, pinemune akal. Sakjane sing nek dipikir-pikir ngoten. Jane wong nyembah duit iku ya bener. Mergo duit niku mboten mungkin duwe kekuatan sing sampai wong terpengaruh nyembah lek pas duit niku mboten dikai cahyane Gusti Allah. Tegese cahyane Allah untuk menguasai manusia lebih nampak di duit daripada ning menungsane. Ngono lho nggih, akhire menungso takluk ning duit, ora duit takluk ning menungso. Lah niki lha sing jenenge menungso dolim. Mergo mestine menungso kuwi kudu kedunungan cahya sing luwe padhang. Duit kuwi kedunungan cahya sing redup. Kudune duit sing kudu manut menungso, duduk menungso sing manut duit. Ning sakjane karo-karo niku maubudi. Karo-karo niku penampilan, aturan, penampilan, kedadian, kekuasaan, kreativitas saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi ya tinggal lakon. Ya iku enek wong nyembah dhuwit, ta iku enek sing dhuwit goleki wonge. Nggih ta? Lah niku kan ten sakniki. Lah nek menurut tatanan asline berita kang Gusti Allah mestine sing cahyane luwih padhang iku menungso. Liyane menungso kudune redup. Bagi si redup niku kudu mengalap pepadang saking menungso. Lah kok bali? Enek wong atine peteng isane padhang lek nyekel dhuwit. Lah iki berarti dhuwite luwih padhang atine menungsane luwih peteng. Lah mun ngoten niku akhire napa? Duit dicolek Gusti Allah terus akhirnya duit itu nguasani menungsa. Mergo napa? Menungsane ora dadi kaulane Allah. Lek menungsane dadi kaulane Allah, sembarang kali niku mengke dhewe yakin nek kabeh sing ngatur Allah, maka duit teko dhewe ya ora mundak bungak, duit lunga dhewe ora mundak susah. Mergo duit ngono mek lakon etok-etok sing digawe Gusti Allah. Sakjane ngoten sakjane niku. Kudune li annuri alaika walaisa nuri alaihi. Sak temene cahayaku kuwi ning awakmu menungso lan cahayaku kuwi ora ning gone liyane kowe. Dadi lek liyane kowe iku nyerbu awakmu kuwi ming etok-etok wong ora duwe cahaya. Artinya tidak ada peran penting hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dene kok ketok kuwi padang kuwi ngono mergo ditempleki cahya apus-apuse iblis. Malah kaya dhuwit iku penting-pentinge ngumpuli salat. Sing salat kuwi jelas-jelas padang, kuwi perintahe Allah, kuwi ra iso ndelok padange salat, tapi kuwi luwih penting ndelok padange dhuwit. Terus tampil seakan-akan napa? Salat niku redup, duit niku luwe padhang, ngono lho nggih. Akhire sing sampean rubung lah sing padhang-padhang. Faida cha mongko tetkalane wis teko. Apa ma'ubudi sing liyane kowe, kedadian-kedadian sing tak tampilno ning dunya iki wis teko ning awakmu. Lan yutit lam yutik ka iya lam yutik ka ngoten ngen ya lam yutri ka lam yutri nek sing tegel iki lam yutik ka terus pancen dikomentari sebagian naskah mboten lam yutik tapi lam yutri. Lam yutri mongko ora bisa nyasaraken. Ora bisa nyasaraken apa si ma'ubudi ora bisa nyasaraken ka ing sira fa'udzinuka bihi fa'udzinu mongko adana yudzinu mongko ngumumaken sapa ingsun mongko nampilaken sapa ingsun mongko ngedengaken sapa ingsun ka ing sira bihi kelawan ma'ubudi mongko ngizini sapa ingsun mboten nggih fa'udzinu mongko ngizini sapa ingsun mongko aweh weruh sapa ingsun ka ing sira aweh weruh bihi kelawan ma'ubudi fatak dan mongko bisa ngumumno sapa sira antaya sira lahu maring ma'ubudi akhire posisimu menang mergo fa'udzinu kabihi maksude barang-barang sing diketokno Allah dengan seluruh khasiat dengan seluruh efek akibatnya itu kamu saya beritahu tentang itu. Dan karena kamu saya beritahu tentang itu, maka kamu sendiri malah menjadi juru bicaraku. Maka kamu bisa berbicara apa saja kepada selain engkau yang itu makhlukku, mewakili aku. Sehingga kalau kamu mengatakan brek emas jadi emas, brek perak jadi perak, brek watu jadi watu, mergo cahyaku wis dadi siji karo kowe. Kowe wis minangka dadi khalifahku sing tenan, dadi wakilku sing tenan. Munimu kuwi ra muni lek aku gak ngonekno. Lha sampai sing nyuwara iki sakjane salon, tapi karena salon wis kadung menyatu kali swara kula, sampean gak muni lek iki swarane salon iki swarane Pak Imron. Kira lek sampe kula muni, monggo derek-derek ingkang tasih wonten Jawi sampe mlebet. Sakjane sing nyuwara sampean tangkep iki jenenge swarane salon, tapi sampean yo manut, ora manut salon yang manut kula. Akhirnya salon itu mandi dah. Kenapa salon mandi? Mergo mikir suara kula sing mlebu. Lah sampean dadi salone Gusti Allah kok mikir sing mlebu duduk suarane Allah, suarane iblis. Jadi mungkin metune dadi metu iblis. Suarane suara duit sampean mikir ora patek mandi. Tapi lek suarane niku resik tenan murni, mik niku mik siji sekala Allah piyambak. Sesuai kalih kudrah iradah perencanaane Allah niku mengke sampean ya ora iso karep lek mboten nganggo kersane Gusti Allah. Akhirnya sampean dhewe wis wegah ngarep mung karep ya kersane Allah kaya Allah ya ben dinggo Allah dia aku gak perlu nganggo. Upama sampean kepeksa duwe karep-karep iku bener-bener pun bareng kalih kersane Allah, mulane segala keinginan sampean dadi tercapai mergo sampean wis gak duwe karep. Upama ana karep kok niku duduk karep sampean niku karep Allah, mulane mesti kasil. Lha upama salah niku muni-muni karepe dhewe, ora nganggo swara kula ya mek greng. Mboten tau nggih. Sesuk salah nak muni dhewe ta. Ya ora enek wong reken. Tapi enek salah kok iso cocok karo suarane sing nyetel. Monggo derek-derek sampe mlebet. Kono ya iso lerono. Monggo derek-derek sampe mlebet. Ngoten mengke salon niku gindel wong. Niku nek wong niku pun bener-bener melepas kepemilikannya. Karena dia sadar betul kalau hakikat kepemilikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh saya kelihatan memiliki itu hanya koyok salon nyuwara niku. Oh, niku sakjane puncak dari seluruh cita-citane wong ahli tasawuf niku ngoten niku. Mulai dari latihan zuhud, latihan zikir, jenis bentuk latihan rena-rena ya. Mulai enten sing riyadhah model wiridan dikungkum sak irung, ana sing model khalwat, ana sing model salat tahajud. Wis niku soal selerane niku macam-macam. Neng pakai pol-pol, ada pol-pol, ajaran seluruhnya itu ingin menduduki posisi kehambaan yang terjadi, biar Allah sendiri yang menduduki singgasana ketuhanan. Ini kutuh aja. Wal ibaratu utai piro-piro tetembungan anhum saking wong ahli tasawuf ya dal makna ing dalem iki pengertian tentang pisae kawula Gusti kang sejati iku kharijatun wis metu anil hasri saking bisa diitung. Dikisi wis metu saka hitungan wis ora keneh diitung akeh banget jauh-jauh para ahli tasawuf tentang soal niki. Soal pisae posisi kawula kalih posisine bendoro. Wa fi malan ing dalem keterangan rasamna kang wis nulis sapa ing sunu ing ma minha saking dawuh-dawuhe para ulama tentang keterangane pemisahan posisi hakikate pangeran ben dadi pangeran, hakikate kawula ben dadi kawula niku wau sing wis tak terangno sampai diwaca niki pinten-pinten kaset iku kifayatun wis dianggap cukup. Keterangan sing wis dawa-dawa kuwi wis cukup. Wa inna madzakarna angin pestine nyebut sapa ingsun. Hadhil ma'ani iki pira-pira pengertian kerohanian. Wa ing kana senajan ana apa hadhil ma'ani fi zahiri ing dalem ketok lahire. Ana iku ala ketok luwih luhur min anjatan awala saking yen to bisa merkoleh ha ing hadhil ma'ani apa sing merkoleh kalamul mu'alif dawuh Syekh Ibnu Utsaimin radhiyallahu anhu di anna marji'a amrihi sak temene krana sak temene nggon baline perkarane kalamul mu'alif iku ilaiha maring hadhil ma'ani idza taqqna tetkalane neliti sapa kita pinadzori dalam pemikiran wa tasarrufna lan malingkan sapa kita merhatekna sapa kita ing dalam kalamul mu'alif biwujuhil ibari kelawan pira-pira macem-maceme dalane pira-pira ibarat fakana mongko ana apa batinu batine kalam huwa ya batin iku al maksudu sejo al muktabaru kang di itung kang di wilang-wilang maksud itu sudi to senajan cerita kisah dawuh sing tak tampilno ndek kene iki ketoke koyok luweh apa sedenge luweh komplit timbang sing didawono Syekh Ibnu Athaillah wong Syekh Ibnu Athaillah nek oleh dawuh ringkes ya dhewe kan ringkes banget namun dawuh ngeten lah iya dawuh niku ana wong ngeten lah iya wong Gusti Allah kuwi ngaramno kowe nyebrot milike wong liya sing milik kuwi mangke sakjane mek milike makhluk sing etok-etok ngono wae mbok rebut mbok akoni diharamno lah apa meneh lek kowe arep rebut sifat iki Allah wong Gusti Allah kuwi Rabbul Alamin dhewe ra ringkes banget dawuh sing ringkes kaya ngoten niku ternyata bangsa diteliti tenan taqqna an-nazar ngoten wa tasarrufna fihi biwujuhil ibar ternyata pancen ya seluruh persoalan tasawuf ternyata titike teng ngriku niku ngoten titike teng ngriku sakjane bar niku upama gak diterusno oleh rekaman wis bar aja ampun cukup nek dilakoni ngoten dilakoni tenan pun cukup soalnya gini itu intine fakana batinu huwal maksud al mutabar sejo sing dihitung tenan ini gini sing lialian ini kan namun nopo maksudnya ini ku nyerita no prosesnya nyerita no carane nyerita no toto kromo tapi inti dari lakon seluruhnya ini ibadah ubudiah ini ku tengerik ini melepaskan sifatnya Allah biar menjadi Allah sendiri kita ngegumi sifatnya kaulah biar benar-benar kita jadi kaulah yang sejati walaupun pada aspek operasional prakteknya kadang-kadang sifatnya Allah ini pun nampil dan menusong itu lagi itu kadang-kadang bakalamu sufiyah utawi dawuh ngali tasawuf radhiyallahu ta'ala anhu iku kasih roma kayak banget ya jeri lumaku apa dawuh lumaku hadal majro ing iki-iki nggon lumaku memang banyak ungkapan parealitas tasawuf itu yang modelnya itu seperti dawe Syekh Ibnu Athaillah ngene iki dawe ketoke sepele ringan tapi bisa diteluwi ditarik tibake yo yo maknane hebat banget ngomong Jawa kata unen-unen sing ngeten niku iso rumangsa aja rumangsa iso tukare ngeten jadi kita lak diwolak-walik wolak-walik ngoten tapi jane niku nggih intine niku bali ning ngene persoalan apa kawula kalih bendoro niku wallahu ta'ala insyaallah iku yujzi wallahu ta'ala insyaallah ta'ala iku yujzi muga-muga males paring piwales apa Gusti Allah ing wong ahli tasawuf ana saking kita paring piwales kairon ing kebagusan wa ya munu lan muga-muga nganugrahi paring anugrah sapa Gusti Allah alaena ing atase kita paring anugrah bil fahmi kelawan paham tenan anhum tentang ahli tasawuf. Muga-muga kula panjenengan diparingi bener-bener memahami tasawuf, ora mung sekedar curiga karo wong tasawuf. Soale lek pahame mboten tenan iku akhire dadi curiga. Lha wong iki lek pahame gak tenanan dadi curiga. Ibu-ibu niki karo bapak-bapak sering ngoten iki. Karo bapak-bapak metu karepe piye arep lah apa ngoten. Biasane piye lan lagiane piye lek ana arep lah apa kan lha apa niku lek mboten kerti tenan, mboten paham tenan, ya curiga. Wong biasane jam 7 wis teko kok iki sampe jam 12 teko iki. Ene apa? Gak ngerti apa yen rekamane telat lho ngoten lho. Jadi kula mboten paham tenan nggih dadi ngoten niku. Wis kena dienggo ukara. Ukara napa? Ukara arep tukaran lho. Mergo gak paham, tapi lek paham insyaallah mboten enten kesalahpaham. Mergo kurang paham secara komplit tentang inti sing dimaksud mengalih tasawuf, kata sangat yang sing menuduh tasawuf itu membuat orang menjadi jumud. Tasawuf itu membuat orang menjadi malas. Tasawuf itu membuat orang menjadi tidak rasional. Tasawuf itu membuat hidup ini menjadi tidak logis, tidak realistis. Macam-macam lah tujuan-tujuannya. Padahal wong ahli tasawuf itu sing dijak malah ngajak sing banget realistis. Lha banget realistis, menungso kawulane Allah, Allah bendarane menungso iku lha realistis banget to. Lha justru malah wong sing pengin merekayasa takdir Allah lha niku sing malah ora realistis. Karena dia wis di program duwe rancangan iki tanggal sakmene kudu dadi iki, tanggal sakmene dadi iki. Paling dia sih jadi bisa lah tau nyusun lakuin makut dewe malah gak realistis kuy. Justru yang realistis itu yang orang mau bahasane wong Indonesia karena ini menerima kenyataan. Kenyataan ini kemana apa? Ya itu kenyataan ini bisa lah kenyataan. Dia sih wis merancang ya kuy main pengalaman. Pengalamanmu ngerancangin menunggui ning kedadiane piye mbuh. Niku. Dadi panjenengan perlu nyuwun teng Gusti Allah mugi-mugi kula panjenengan diparingi paham saestu tentang seluk-beluke wong ahli tasawuf. Wa husnal qabuli lan muga-muga paring panugrahan ing baguse penerimaan minung saking wong ahli tasawuf. Mugi-mugi kita diparingi penerimaan yang baik, bisa menerima dengan baik dari apa yang dibicarakan, dari apa yang diajarkan, dari apa yang dicontohkan. Bahkan nek kula panjenengan wis melok suluk, melok duwe mursyid macam-macam, mugi-mugi napa sing dadi tuntunane gurune dewi-dewi niku bener-bener dadi kanugrahan agung saking Allah Subhanahu wa taala lan ditampa Gusti Allah. Dan sing penting malih napa? Wayaftahu. Muga-muga mbuka sapa Gusti Allah. Mbuka asmana. Asmana ing pira-pira pangrungu kita. Muga-muga iki pangrungune kuping awak dhewe niki mboten kuping sing buntu tapi kuping sing dibuka Gusti Allah sing nalika dikeki pelajarane tasawuf ngoten iku iso ngrungokno tenan lil isghoi. Buka pengrungu lil isghoi kanggo nengklengaken nengklengaken ilahi maring dawuh-dawuh wong ahli tasawuf. Aja sampe mek krungokno dawuhe wadah. Ning muga-muga saatine saged nampa dawuhe wong ahli tasawuf. Ngoten. Wa yusrihu lan muga-muga jembaraken saka Gusti Allah jembaraken sudurana ing pira-pira ati kita. Oleh jembarno bistik salima kelawan milang-milang barang milang-milang kebagusan bistik salima kelawan nganggep bagus ing barang yari dukang tumeka apa ma minhum saking wong ahli tasawuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa membuka hati kita, bisa meluaskan, bisa menjembarkan hati kita sehingga hati kita ini bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh orang-orang ahli tasawuf itu sebenarnya baik. Mugo kadang-kadang saya terlalu gara-gara melok wiridan malah main jelek bucahe saiki lho mboten. Niku berarti pas roh enek kasus ndek elek ngarani kuwi elek lho. Walah ngapa belajar tasawuf bareng. Tasawuf itu kan pelarian. Enek sing muni ngono bareng. Tasawuf itu pelarian. Enek sing muni ngono. Nggih mboten napa-napa diuneni wong. Tasawuf diunekno ngono rite panggah tasawuf lho. Nggih. Iki sing wong niku lek apik. Wong niku lek barang niku lek apik niku diomongno elek panggah apik. Karimun mata amdah. Hu amdah huwal waro walakin idha malum tuhu lum tuhu wahdi karimun utaya sejati ini wong mulyawi mata amdah hu semongsong-mongsong memuji soko ingsun hu ing wong karim wong mulya mau amdah hu amdah mongko berarti memuji sapa ingsun hu ing karim wal waro bareng-bareng karo wong akeh. Lek muji kancane sing muji iki akeh tapi sing melok-melok muji. Iki akeh sing ngro lek kuwi apik, ngono lho nggih. Tapi walakin idza malum tuhu. Tetapi ne tekalane wis maidu sapa ingsun hu ing wong mulya. Lha aku nasibku terkucil, lumtu mongko memaidu, lumtu mongko maidu nyacat sapa ingsun hu ing wong karim oleh ku nyacat pasti kali ijen. Wong niku lek apik mbok lem, sampean ngelem niku kabeh do melok ngelem, pokoke itu kono do seneng-seneng kabeh nyenengi. Tapi lek sampean mbokon duwe masalah sithik terus sampean cegek terus maidu. Niku gak enek kancane sampean maidu ijen. Nah begitu pula yang namanya kebaikannya orang tasawuf itu kenyataane pancen ngoten. Kenyataane ngoten. Apik, kabeh ngarani apik. Dene soalnya kowe ora tok kuwi aja terus maidu. Mergo lek kowe maidu kowe akhirnya terkucil. Terkucil oleh apa? Ya terkucil oleh idemu sendiri itu. Akhirnya kamu mulek sendiri. Ngoten. Mulek ora iso duwe penyelesaian. Au yabdu utawa ngarani bagus ing barang yabdu kang pertela apa ma'anhu saking ahli tasawuf. Oleh ngono mang kabeh memang disuwun bimanihi kelawan kanugrahane Allah wa fadlihi lan tegese napa kanugrahane Gusti Allah. Ngene nggih. Perlu napa kula panjenengan jane ya ora men tasawuf tok ngoten lho nggih. Ora men tasawuf tok sembarang kalir. Niku jane lek sampean paham kok paham tenan. Kenal tenan roh tenan secara komplit. Niku jane mboten gampang mengambil keputusan untuk maidu. Ngoten. Anane wong niku gampang maidu. Mergo napa? Sakjane wong maidu niku napa? Perkara ora cocok karo karo dheweke. Ngoten to lho sakjane wong maidu. Nggih to? Tapi lek cocok ya ora maidu. Tapi dari segi kekomplitane wong ngerti. Kekomplitane wong ngerti. Wong niku lek komplit tenan ngertine niku nggih upama maidu ya sebatas apa sing dhek ngerti cacate. Upama dhek ngelem ya ora kebacut ya sebatas apa sing dhek ngerti kaapiane. Wong sakniki ngarani proporsional. Lha proporsional iki lek ngelem ya ngelem cacate sak pase. Ngelem api sak pase upama nyacat ya nyacat kesalahane sak pase ora ditambah-tambahi. Wong panjeneng dunya iku ya enek sing kurang enek sing luweh. Sing kata niku kula jenengan kan gebyahuya. Komunis welek. Kabeh komunis iku welek niku sakjane gebyahuya. Komunis elek iku lan narikane memaksakan kehendak untuk seluruhnya jadi komunis. Gitu. Tapi lek komunis dalam arti keguyupan persatuan. komun, komunike, komun itu maknanya kenapa? Kumpulan. Terus selama ini kita melakukan komunis juga. Ini apa orang komunis ini? Ngumpul bareng-bareng ya komunis. Tapi ketika makna komunis berubah menjadi anti Tuhan, ateis, ketepaan wong sing duwe ide komunis niku wong ateis, akhirnya nek lakon apik bareng jadi elek kabeh. Dan iki jenenge kula memahami sesuatu tidak proporsional. Tunggal ngeten. Saman kadung diyeting karo wong. Jan diyeting sampe nyangklak. Geting kok nyangklak. Geting sing pun pol-polane geting. Niku biasane wong niku bener itek sampean kon benerno ya, Mang. Kok upama mentolo ngono sampe jeneng niku. Wong niku pas sampean gedinge wong ngene, eh srengenge wis koyetan karepe sampean aja muni ngono ae. Aja muni ngono. Napa kok aja muni ngono? Sampean niku lho gak rido. Lek ndeke bener niku lho gak rido. Akhire krana kata-kata srengenge koyetan metu kok ngene wong sing sampean gedinge, akhire kata-kata iku malah sampean salahno pisan. Nah, niku akhirnya dadi gak objektif. Ngene lho nggih. Dadi gak objektif. Komunis, ateis itu punya keindahan sendiri, tapi punya kekurangan sendiri. Kapitalis, sosialis itu punya keunggulan sendiri, punya kekurangan sendiri. Lah awak dhewe dadi wong muslim sakjane mboten perlu terlalu tabrakan antipati karo semuanya itu. Wong kita ini umatan wasaton, umat yang ada di tengah-tengah, ya manfaate komunis dijukuk, madorote ditolak. Manfaate kapitalis dijukuk, madorote ditolak. Manfaate napa mawon, ampun antipati. Nek ngeten mungkin sampean agak gampang diprovokasi. Dalane wong gampang diprovokasi niku mergo lek ngomong provokator niku lek ngomong mesti gebyawian. Ngoten. Wong kampung kono iki kurang ajar. Dik wingi lho sing nyolong sepedamu itu ya bocah kampung kono. Mulane hati-hati kalau petuk bocah kampung kono. Lho akhire bocah sak kampung niku dadi elek kabeh. Padahal jane sing nyolong iki bocah siji lho sing liyane iki jane apik-apik. Malah dik ngenane sampean dolan rono malah digawani gedang sak tundun bareng. Lho tapi krana provokator niku pinter lek ngolah. Seakan-akan wong sak kampung niku elek kabeh. Sing kono siji ne ya ngono dikarene kampung siji ne elek kabeh akhire kampung karo kampung tawur. Niku lak mergo cara berpikir yang tidak wasaton. Ya sak elek-eleke. Niku kabeh enek apike. Sak apike kabeh enek kurange. Nggih ya. Barang putih niku lek sampean panteng ya enek irenge kok sesuk. Barang sing ireng niku sampean panteng sesuk ya enek putihe. Nah, maka enten unen-unen al-insanu aduhu majahil. Al-insanu tayo menungso iku aduhu majahil jadi musuhi barang sing dhek gak ngerti. Mulane ngerti sing komplit iku penting. Ampun ngerti setengah-setengah. Ngerti sing komplit sakjane sak genahe ngono sakjane iki piye. Ngertine komplit. Lah ngerti komplit iku kudu enek kerelaan untuk dialog. Silaturahmi omong-omongan sing genah. Lah nek urung-urung sampean menutup diri, lah pokoke sing ngomong kowe mesti kliru lho. Mulane jenenge menutup diri. Ibu-ibu lak sering kok wis aja ngomong, Pak. Piye ngomong kok gak oleh. Wis aja ngomong aku wis ngerti. Ngerti lah sing mbok ngerteni to lah, tapi ana faktor-faktor liya sing kowe gak ngerti kan yo perlu mbok rungokne. Lagi ngoten. Wis omong aku ngerti kabeh. Iya ngerti kabeh, tapi kan ono sing kowe gak ngerti terus ya ono. Lah iki ditambahi. Lah niki jenenge belajar napa? Ngerti. Nah, termasuk niku wau Syekh Ibnu Abbad donga niku wau nggih, donga mugi-mugi kula njenengan terhadap pengalih tasawuf niku ampun curiga. Mergo nggih, teng niku kathah kesairan. Dene sebagian pengalih tasawuf niku enten sing mboten cocok karo sampean. Ini jenisnya wow. Ini mungkin dia salah. pengertiane diri dia salah terhadap tasawuf. Neng ojo kok terus mbok nggo alasan nyalahno kabeh tasawuf. Lagi betul bener to niku. Wong sing nabrak anak sampean niku bocah sitok. Ketepan kumpane Vespa. Lah kok sampean ngroh Vespa ngamuk, ngroh Vespa ngamuk lan iku lagi ruwet. Ketepan enek bocah wiridan gendeng niku mek sitok niku tok. Padahal lah wiridan gendeng mergo salah niat ora mergo wiridane. Lah kok sampean kebiah ya aja wiridan ndak gendeng lho, mboten lha nggih. Gini tuh jadi berkata paham, betul. Nah, paham itu yuk tujuannya kerelaan untuk mencari kepahaman. Nenek banyak ni semua rela, wis garok dialog, garok komunikasi, terus wis difonis dicek, wis nganu pokoknya gelem gak gelem, kudu leren dulu. Di alasan apa ya pak? Kesimpulannya leren dulu, betul mawon. Mengadu gak seneng. Gitu. Nah, lek wong niku wis kena penyakit gak seneng. Hikat inteng-inteng unek-unek Allah, rekayasa sing elek, cita-cita yang tidak tepat, mergo akibat kesalahpahaman mergo gak komplit lek ngerti. Nah, niku akhirnya malah jadi dredah jadi para padu. Ngoten. Nggih gampang nek wong napa? Wong wedok nggawa ladi. Sing lanang turu marah. Madan. Turu marok, nek sing wedok nggawa lading, karepe karep nyukur jenggote. Mergo lek melek dicukur niku. Napa? Mah, lah monggo dhek gak seneng lek bojone jenggote kedawan. Terus sing wedok terus akhire sampean kena kesimpulan. Jare arep dibelah. Padahal dicukur jenggote lah kenapa? Terus arep ngono sampean omong-omong. Wes jelas kowe iki arep mbleh aku. Lho sik to Pak tak omong, wis ora omong aku wis buktine. Wong nyatane kowe nyekel ading arep mbok tokno gorokanku kok berarti kowe arep mbleh aku lho berarti lek ruwet. Bisa terjadi begitu to, Ge? Mulane wong niku sing sae niku aja kesusu men ponis. Ya terus dijak dialog dhisik, dijak ngomong enggak kowe mang kok nggowo ading nggih. Ladinge arep mbok tokno gorokan kuwi karepmu piye? Lho ngene lho Mas. Aku gak seneng nek sampean jenggote dawa ngono rumahku kok. Rusuh kapik ngono. Lah aku kepengin sampean ganteng. Lah karena kepengin sampean ganteng, sampean pas tak cukur jenggote. Mergo lek sampean melek, dicukur jereke sambat keri macam-macam. Lek oh ngono, lek wis ah lho, lek ngono ben penak. Lah ana ora iso muni. Ya wis sak niku mergo napa? Mergo ora paham nyimpul-nyimpulno dhewe. Lha kok ketoke kok ngono? Ora ana kok dicolong telokku lho. Iye ta. Rono iku mau ora arep nyolong telo, takono dhisik kowe menlapo kok ning sawahku. Oh, ngene lho, Kak. Aku iki dhewe krungu kabar. Jareke pagere sampean kuwi. Wih dipasangi listrik, karo wong dibesangi. Enek listrik kabel muda, enek setrume. Lah kuwi ngesane sampean sampean iki pasangan udah terus krana aku perlu nyelesaikne kuwi, gek delalah wong sing iseng iku mau leh masang kabel diputalenane serodo angel akhire pager sampean tak rusak. Tak nggo nyelesekno kabel sing ana setrume kuwi. Nek sampean ngrungokno kata-kata niku lagi gitu. Oh ya wis saya ngono tak dandanane sesuk wis rasa aku sing dandani lagi gitu. Tapi nek sampean nek krungu kabar teko kono dikabari wong kelo Mas. Ponan sampean kurang aja. Mosok pager apik-apik kok dipedoti koyo ngono. Wis krungu kuwine tok. Sampean terus nggowo celurit kobong kurang ajar ponan cilik digedhekno orang rumangsani sekolah sing nyekolahno aku nganu urung-urung bet. Nah. Dadi perkara sing ora nah. Mulane wong niku kudu belajar ngerti. Maknane nek ora lita'arofu. Ya ta? Lita'arofu untuk saling mengerti. Lah mengerti itu harus dialog. Dialog itu harus tidak curiga. Wong dialog kok curiga. Ya gak iso dialog. Betul lho, Ge. Untuk tidak curiga iki pasrah. Lah untuk bisa masalah piye yakin, untuk bisa yakin piye? Ya iman karo Gusti Allah. Oh, ada lho, Guys. Tapi yo ngoten niku ala iku lak yo pitake dhuwit dhewe ae. Ngono mesti dicap ngono yo wis. Ya wis sak ngene to, Guys. Yo kene iki niate arep nulung apik malah dipaidu dicurigai sing elek-elek. Yo wis ngono lah. Karepmu. Tapi muni karep ngono kuwi yo aja kok terus menutup diri terus kok wonge anu lho sakjane kula biyen ngeten. Ala wis ora usah omong aku saku diomong mek kowe yo padha ae. Jadi disitulah intinya saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati. Karena segala sesuatu itu tidak mutlak madorot, tapi juga tidak mutlak manfaat. Ada kalanya sesuatu niku manfaati untuk satu orang, ada kalanya madoroti untuk yang lain. Niki sedoyo perlu enten semacam napa kekomplitan pengenalan li ta'arofu. Tanpa li ta'arofu sulit. Yeah. Artinya untuk kesiapan membuka diri bahwa saya ingin tahu orang lain itu karepe piye sing apik lho. Ora kok langsung biyahe pokoke anger ning gereja kono iku mesti musuhi Islam. Ora bangun gerejane lho ruwet lek ngoten niku. Nggih ta? Iku benten sing kono dhewe putusan pokoke lek bocah mejitan iku mesti uraan. Pokoke kowe ning ditiku petu bocah mejit kampung ngono lho ruwet neh. Iki kelakuane ngoten iki. Gampang didulak mergo ngoten iki. Nek mikir tidak objektif gebyah gebyah ya wong upil iso sok yo asin dianggep pokoke anggere asin ya padahal yo enek sing gak uyah barang ngono lho nggih upil yo asin dudu uyah monggo mugi-mugi kalau panjenengan sedaya saya sesuk pun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala. Pun paringi saged memahami saestu napa ingkang dados cita-cita lan ajaranipun yang ahli tasawuf sehingga mboten salah paham. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa bihi nasta'in fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.